kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran sebulan kekacan, tak penting nolakan dan lekan dengan berawirinya langit terbarang dan pesawat goyang lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran sebulan kekacan, tak penting nolakan dan lekan dengan berawirinya langit terbebaran dan pesawat jajan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekacan tapi sayang-sayangan. Dikira pacaran sebulan kekacan, tak penting nolakan dan lekan dengan berawirinya langit terbebaran dan pesawat jajan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekacan tapi sayang-sayangan.